Qala Asy-Syaikh rahimallahu taala, kemudian al-khamis yang kelima dari pembatal keislaman, perkara yang akan menjatuhkan seseorang ke dalam rijab tatkala seseorang melakukannya atau mengatakannya atau meyakininya. Karena pembatal-pembatal keislaman ini tidak lepas dari berapa perkara itu, perkara-perkara yang membatalkan keislaman seseorang tidak lepas dari berapa perkara. Dari berapa perkara? Apa saja? Ucapan, perbuatan, berucapan, kembalinya pada ucapan atau pada perbuatan atau keyakinan, ragu terhadap apa yang dibawa rasul, ataupun ragu dalam beragama, syak. Yang kelima, meninggalkan perkara yang wajib untuk menemui, terhitar kewajibat. Pembatal-pembatal keislaman, ridda, tarji ila arba'ah atau khamsah umur. Kembalinya pembatal-pembatal yang 10 yang disepakati atau mungkin yang 400 pembatal itu semua tidak lepas dari 4 atau 5 perkara. Imma batal keislamannya karena ucapan bil qaul atau bil fi'l atau dengan perbuatan, atau bil i'tiqad atau karena keyakinan, ya, dengan keyakinan yang kafir, atau bisyak atau ragu terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragu terhadap syariat ini, au bitark atau dia meninggalkan al-wajibat, perkara-perkara yang wajib untuk dia mengilmuinya. Tanya. Maka yang kelima ini, ikhwatu fillah rahimani rahimakumullah, antum perhatikan termasuk pembatal keislaman, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara. Barang siapa yang dia membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci syai'an, ya, sesuatu, meskipun tidak semua, sebagian umpamanya, meskipun tidak semua, maka dia benci apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun dia mengamalkannya, walau amila bihi, lakin fi qalbihi syai'un minal bughd wal kurh, tetapi dalam hatinya ada kebencian, ada ketidakrelaan, ada ketidaksukaan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau amila bihi fi dhahir, meskipun dia zahirnya mengamalkan, mempraktikkan, menjalankan, maka yang sejenis ini kafir, dianggap kafir, murtad. Ini dianggap murtad. Disebutkan oleh Syekh, wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya firman Allah SWT dalam surah Muhammad, dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbadha a'malahum. Dan sebagian cetakan tidak ditulis dalilnya, dan cetakan yang lain ditulis. Kata Allah Azza wa Jal, dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah, yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga dengan sebab ini, al-jazak min jinsil amal, balasannya sesuai dengan amalannya. Balasan bagi orang-orang yang membenci apa yang Allah turunkan, apa yang Allah wahyukan, fa'ahbada a'malahum, Allah hapuskan amalan mereka. Ya. Kalau seseorang hapus amalannya, sia-sia, menunjukkan dia kafir, tidak bermanfaat. Sehingga sebab al-kurh, dzalika bi'annahum karihu, ya al-kurh, kebencian seseorang terhadap syariat ini menyebabkan dia kafir dalam ayat ini. Sehingga kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, bughdhuhu fil qalb kafirun kebencian seseorang dalam hatinya terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang diturunkan oleh Allah azza wajalla, ini adalah kafir. Walau kana ya'malu bihi fi dhahir, meskipun dia zahirnya mengamalkan. Ini sebabnya bughdhu fil qalb, ada kebencian dalam hatinya. Ada kebencian dalam hatinya. Sehingga pembatal yang kelima ini masuk dalam kategori apa, ikhwan? Pembatal kelima ini masuk dalam kategori batal dengan apa? Bil i'tiqad. Batal karena i'tiqad, keyakinan yang keliru, yang kufur, itu membenci apa yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-huda wa dinil haq. Dari al-huda, petunjuk, al-ilmun nafi', wa dinil haq, dan juga agama yang hak, al-amal as-shadiq. Jadi hati-hati, jangan sampai ada kebencian sedikit pun dalam hati kita terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun kita beramal dalam zahir. Ya. Zahirnya mengamalkan apa? Memelihara janggut umpamanya, liha. Atau zahirnya mengamalkan celananya di atas mata kaki umpamanya. Ataupun akhwatnya berpakaian hijab syar'i, zahirnya, tetapi hatinya membenci terhadap itu semua, ya maka dia masuk dalam kategori ayat tadi. Benci dengan hati, tetapi mengamalkan dengan zahir, walau amila bihi kafar, meskipun mengamalkannya. Karena menuntut untuk kita al-istislam, ya, menyerah diri, menerima dengan sepenuh hati terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan, secara zahir ataupun batin. Terlebih batin kita, kita tundukkan untuk kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanya. Wa kana lil mu'minin wa mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Tidak memilih-milih lagi, tetapi dia taat dengan setaat-taatnya. Inna kana qaulul mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Dia mendengar dan taat ketika diajak berhukum, dia diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya. Tanya. Ini menunjukkan kerelaan yang serela-relanya apa yang telah kita lalui dalam pembahasan sebelumnya. Yusallimu taslima, ya, menyerah dengan sebetul-betulnya terhadap ketentuan Allah azza wa jalla, ya, yang sampai zahirnya ia seperti orang-orang munafiqun, ya, taat, tunduk, mengikuti, tetapi batinnya membenci dan membenci. Sehingga dimasukkan oleh para ulama yang seperti ini adalah nifaq al-akbar, ya, nifaq besar, nifaq i'tiqadi, nifaq secara i'tiqad, keyakinan, itu membenci sebagian atau bahkan keseluruhan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perlu kita ketahui bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan atau fi'lan atau taqriran atau amran atau nahyan, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ya, dan juga perkara yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diingkarinya, ataupun beberapa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga larangannya, dan itu semua minad din, termasuk dari agama, tugas kita membenarkannya, menerimanya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam ini kafah, menyeluruh. Ya. Jangan sampai seorang mengatakan saya menerima dalam Al-Quran, tidak menerima dalam hadis. Tanya. Tetapi Al-Quran mengajari kita. Al-Quran membimbing kita untuk mengambil perkara-perkara yang ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di surat Al-Hasyr Allah nyatakan apa yang dibawa oleh Rasul, apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, ambil. Dan apa yang dilarang, maka jauhilah. Itu bimbingan Al-Qur'an. Ya, perintah Al-Qur'an untuk kita mengambil petua Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuknya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Ini perkara yang pertama yang harus kita ketahui, yang harus kita fahami. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-haq, kebenaran. Ya, al-huda, petunjuk. Oleh karena itu Allah nyatakan di surat Al-Furqan, wa in tuti'uhu tahtadu. Ya, kalau kalian mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya, mengikuti yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian akan mendapatkan petunjuk. Menunjukkan bahwasanya yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hakun wa siddiqun, perkara yang benar. Ya, yang tidak layak untuk kita ragu terhadap apa yang beliau bawa alaihi salatu wassalam, apalagi membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua adalah sa'adatina fid dunya wal akhir, ya, untuk kebahagiaan kita, keselamatan kita tatkala kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Wa an hadha siratun mustaqiman fattabi'u, ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Ikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan yang benar, jalan yang patut dan wajib diikuti oleh segenap umat ini. Tanya. Demikian pula dalam ayat yang ma'ruf surat An-Najm, untuk kita mengetahui apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah haqqun wa siddiqun, kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuh. Ya, tidaklah Muhammad berbicara karena nafsu, tetapi berbicara karena wahyu. Berbicara karena wahyu. Dikatakan oleh Syekh Asy-Syinqiti rahimallahu taala dalam tafsirnya Adwa'ul Bayan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yuballigh 'anillahi illa syai'an awhallahu ilaihi ay yuballigh. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyampaikan sesuatu, atau tidaklah Nabi sallallahu menyampaikan dari Allah SWT tentang sesuatu, melainkan sesuatu tersebut sebagai perkara yang diperintahkan oleh Allah SWT ayyuballighah, untuk menyampaikannya. Ya. Itu makna tafsir dari ayat tadi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Nabi sallallahu wasallam menyampaikan sesuatu dari Allah Azza wajalla, melainkan sesuatu tersebut diperintahkan oleh Allah SWT berdasarkan wahyu, ya, bukan inisiatif sendiri, ya, ide gagasan sendiri, tetapi wahyun min indillah in huwa illa wahyuha. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, jadi surat An-Nisa, wa anzala 'alaika al-kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah SWT menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab wal hikmah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan Allah SWT mengajari kepada engkau wahai Muhammad ma lam takun ta'lam, yang sebelumnya engkau tidak mengetahui. Dan nyatalah keutamaan Allah SWT atas engkau sangat besar, menunjukkan bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-hikmah, al-kitab wal hikmah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga tugas kita, ayuhal ikhwah rahimani rahimakumullah, an-nattabi'a, yang mengikutinya, mentaatinya, rela dan cinta, ya, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul walau 'amila bihi ay fi dhahir kafar. Karena bahayanya barang siapa yang dia membenci apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun mengamalkan zahirnya, maka dia kafir. Ya. Zahirnya sunni umpamanya. Ya. Menerapkan atribut-atribut sunnah, menerapkan ajaran-ajaran sunnah zahirnya, tetapi batinnya, akidahnya Syiah, Khawarij, ya, Sururi, Ikhwani, tanya, Hizbi, makanya termasuk membenci perkara yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak rela ketika Rasul mengatakan demikian dan demikian yang bertentangan dengan hatinya, ya, dia tidak menerimanya. Karena ada kalanya ikhwati fillah rahimin rahimakumullah, perkara yang kita benci itu dibenci secara tabiat, secara syar'i, secara tabiat kita mungkin kita membencinya, ya, tetapi syariat menyukainya. Maka tugas kita mendahulukan apa yang dicintai oleh syariat, apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, meskipun jiwa-jiwa kita membencinya. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Menyatakan surat Al-Baqarah, telah ditetapkan kepada kalian kutiba alaikumul qital, itu untuk berperang, untuk berjihad. Wa huwa kurhul lakum, sementara al-qital wa huwa dhamir huwa di sini kata Syekh Al-Utsaimin ya'ud ila al-qital. Sementara yang namanya peperangan jihad kurhul lakum, dibenci oleh kalian secara tabiat. Kenapa? Karena seorang mukmin tidak membenci apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala min al-qital. Kalau qital tersebut diperintahkan oleh Allah, seorang mukmin menyukainya, mencintainya. Tetapi yang dibenci di sini adalah secara tabiat. Sehingga membenci sesuatu secara tabiat tidak menafikan, tidak menghilangkan kecintaan kita terhadap syariat ini. Oleh karena itu kata Allah Azza wa Jalla, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, tetapi itu adalah perkara yang terbaik buat kalian. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kalian sukai, apa yang kalian cintai, itu adalah kejelekan bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah Maha tahu, sementara kalian tidak mengetahuinya. Ya, maka tugas kita di sini untuk menundukkan dan menundukkan jiwa-jiwa kita dalam kita mengikuti, meneladani jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Ada salam yang belum disampaikan dari Ustaz Adib, karangannya buat anda semua. Dan mungkin inti dari ijtima' kemarin, intinya untuk kita senantiasa membalikan perkara kepada ahlul ilm, para ulama, al-kubara, al-kibar, kepada para ulama kibar, karena ini merupakan bimbingan Allah SWT dan Rasulnya untuk kita membalikan setiap permasalahan kepada ahlinya, ya, kepada ahlinya. Karena suatu perkara yang diserahkan hal itu kepada bukan ahlinya, itu sebagai alamah ciri kiamat. Idza wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah, kata Rasul. Jika perkara tersebut diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggu, ya, saatnya tegaknya hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang lain, idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala. Sehingga sudah tidak tersisa lagi seorang yang alim, maka manusia akan mengembalikan urusannya kepada juhal, orang-orang bodoh. Tanya. Ya, kemudian orang-orang bodoh tersebut, as-su'ilu waftau bighairi ilmin fadallu adallu. Maka yang seperti ini, antadir sa'ah, tunggu waktunya hari kiamat. Tanya. Dan dalam hadis-hadis yang telah kita lewati, baik itu dari Ibnu Mas'ud, ya, tentang kisah yang melakukan zikir di masjid dengan batu kerikil, Abi Musa al-Ash'ari membimbingkan untuk memberikan perkara kepada al-kibar, orang yang di atasnya. Demikian pula dalam kisah Ibnu Abbas ma'al Khawarij, ketika mendakwahi orang-orang Khawarij, hal fikum sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa antara kalian ada sahabat Nabi? Ternyata tidak ada. Tidak ada kibarnya di tengah-tengah mereka. Tanya. Sehingga betul banyak yang kembali dari orang-orang Khawarij ketika itu. Ataupun kisah yang lainnya, ketika orang-orang Mu'tazilah datang kepada majlis Jabir bin Abdullah, maka betapa banyak pula yang mereka kembali meninggalkan akidah Mu'tazilahnya, kecuali tersisa satu orang, untuk kembali kepada bimbingan al-kibar, orang-orang yang dianggap mumpuni, ya, ahlinya. Demikian pula wasiat Abdullah bin Mas'ud, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa umanaihim. Manusia senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari kibar mereka, dari ahlinya, dari sumbernya, dan juga dari orang-orang yang memiliki umur yang cukup. Kita dibimbingkan untuk mengambil ilmu dari kibar, yaitu kibarul fil ilm, yang mumpuni ilmunya, ya, sebagai sumber ilmu, dan juga kibar fi sin, ya, tua segi umurnya, karena orang tua memiliki selain ilmunya, tua juga matang, ya, juga memiliki pengalaman yang tidak dimiliki oleh yang muda, yang memiliki kesabaran yang tidak dimiliki oleh yang muda, memiliki kebijakan yang tidak ada pada orang-orang muda, sehingga telah berlalu kepada mereka ujian-ujian atau pengalaman-pengalaman yang belum berlalu kepada orang-orang muda. Di sisi kita mungkin hal itu baru, ya, tetapi di sisi mereka perbuatan seperti itu sudah berulang-ulang, ya, sehingga selayaknya untuk kita membalikan perkaranya kepada ahlul ilm wal kibar, dan juga kata Abdullah bin Mas'ud, an umanaihim, mengambil ilmu dari umana, orang-orang yang amanah, yang amanah dalam menyampaikan ilmu, tapi tidak menyembunyikannya atau tidak berkhianat dalam menyampaikan ilmu. Tetapi sebaliknya, wa idha akhadul ilma an asagirihim hadaku, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau mereka mengambil ilmu dari asagir fil ilm, bukan ahlinya, bahkan disebutkan oleh Ibn Mubarak, asagir di sini ahlul bid'ah, ya, ahlul bid'ah, mengambil ilmu dari ahlul bid'ah yang bukan ahlinya, yang bukan berhak untuk diambil ilmunya, hadaku, kata Ibn Mas'ud, manusia akan binasa. Sehingga tadi apa yang kita dapatkan dalam berbagai macam permasalahan atau rintangan atau ujian-ujian, cobaan-cobaan dalam berdakwah, ya, banyak-banyak untuk murasalah, berkonsultasi dengan orang-orang yang lebih dahulu dalam berdakwah, lebih dahulu dalam terjun di kancah dakwah, sehingga perkara yang kita hadapi sudah dihadapi oleh mereka. Ya, jalan keluar yang kita inginkan sudah didapati oleh mereka. Itu intinya, Ikhwan. Masih diperhatikan perkara-perkara tersebut. Dan konsekuensinya ketika kita yang mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah untuk siap ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran. Ya. Ketika kita sudah menyatakan diri sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka konsekuensinya harus siap ittiba'ul haq, mengikuti al-haq. Ya, mengikuti al-haq. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimah ta'ala, Syekhul Islam habibun ilayya wal haqqu ahabbu ilayya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sosok yang saya cintai, tetapi al-haq ahabbu ilayya. Ya, kebenaran itu lebih saya cintai. Menunjukkan ya, maksudnya al-haq itu tidak ditimbang dengan seseorang. Ya, meskipun gurunya salah, umumnya gurunya keliru, ya, kalau salah itu ahli sunnah. Ya, jadi akhtata fa aqul akhtata. Ya, kalau kamu salah, maka saya katakan kamu salah. Ya, tidak dikatakan kamu salah, kemudian saya mengatakan kamu benar. Tidak. Ya, kalau salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar. Tapi itu prinsip yang harus kita miliki. Ya, ketika meniti jejak Rasul SAW, bahwasanya al-haq ahabbu ilayna min kulli syai, kebenaran itu lebih kita cintai dari siapapun, dari apapun. Tayyib. Sehingga tidak ada di sana ta'assub, fanatik buta, ya, berfanatik pada orang-orang yang salah, yang keliru, yang menyimpang, yang tidak mengikuti bimbingan para ulamanya. Tayyib. Itu semua didirikan sejauh-jauhnya dari diri-diri kita. Ya, banyak mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk insyirah as-sadr, ya, kelapangan dada dalam kita mengikuti al-haq, kebenaran. Ada yang mau saya sampaikan tapi terlupakan. Jadi intinya fitnah yang terjadi sekarang, terutama fitnah di Yaman, ya, fitnah Yaman, itu merupakan fitnah yang sekian kali diibaratkan sebagai Ustaz Luqman sebagai detonator. Tahu detonator ya? Tahu? Gak pernah main detonator. Peledak ya. Sebagai alat untuk meledakkan fitnah yang terjadi, yaitu fitnah wasiatah, perjanjian damai antara Muhammad al-Imam dengan Husayun, itu sebagai peledak segala fitnah yang terjadi di Yaman. Bukan berarti terfitnahnya mereka karena wafiqah saja, tapi ada perkara-perkara yang lain yang Allah SWT bukakan melalui ini. Ya. Sepeninggal Syekh Mubin, terjadi fitnah Abul Hasan Al-Ma'ribi, tapi meledak. Seusai itu terjadi fitnah Al-Hajuri dengan bangkitnya Abdul Rahman Al-Adni mendirikan markis di Aden, sehingga dari situ meledaklah, terbongkarlah fitnah Al-Hajuri. Kemudian meledak kembali fitnah ini wafiqah, sehingga terbongkarlah fitnah-fitnah yang lain. Dan itu semua tentunya di bawah pengawasan dan penelitian para ulama al-kibar, yang tentunya mereka jauh sebanding dengan Syekh Mubin saja, dengan guru-guru mereka itu jauh zamannya. Para ulama-ulama yang mengikuti perkembangan dakwah sekarang di negeri Yaman terkhusus, dan negeri-negeri yang lainnya, apalagi dibandingkan dengan mereka, yang orang-orang yang baru menurut para ulama dalam medan dakwah tersebut. Sehingga konsekuensi tersebut harus kita pegang, terutama bagi orang-orang yang baru pulang dari negeri Yaman, untuk siap mengatakan al-haq itu hak dan batil itu batil. Cukup mungkin ya, belum masuk ke yang kedua. Ada yang ditanyakan? Barangkali teringat, sudah terlintas tadi ada yang mau disampaikan, tapi kurang terlupa. Intinya ikhwan, jangan sampai ada di antara kita perasaan bahwasanya dakwah ini akan mundur atau dakwah ini akan berkurang dengan tergelincirnya para ulama Yaman sekarang ini. Ya, dakwah itu milik Allah, diingatnya. Apa yang sering kita sebutkan, ya, dakwah milik Allah, Allah SWT yang akan menggelindingkannya, ya, menjalankannya. Ya, tidak akan mundur atau hilang karena si fulan tergelincir, tidak. Ya, sudah janji Allah SWT. Pembahasan-pembahasan yang telah kita lalui. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Akan diganti dengan kaum yang terbaik. Fa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum tsumma la yakun amsalakum. Kalau kalian berpaling, maka Allah akan datangkan suatu kaum yang kaum tersebut tidak sama dengan kalian. Sehingga jangan bersedih hati atau jangan menganggap gelok istilahnya, dengan si fulan atau alan yang terpelanting dari dakwah ini. Karena Allah akan datangkan generasi-generasi yang lain yang lebih baik. La tazalu ta'ifatun min ummati al-haqqi zahirin al-haqqi mansurin la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta yati amrullah wa hum ala dzalik. Senantiasa akan ada yang tetap tegak atas al-haq, tidak meletot. Ini jangan sampai kita kehilangan al-faqih umpamanya, orang yang faqih yang mumpuni dalam bidang fikih, kalau menerangkan fikih masyaallah mufassal, keterangannya rinci umpamanya, atau kita kehilangan ahli mustalah. Kalau menerangkan tentang mustalah, masya Allah, rawi-rawi disebutkan dengan rinci. Semua itu Allah SWT akan mengganti dan kaum yang lebih baik dan orang yang lebih baik. Jangan antum bersedih atau kehilangan orang yang bisa qiraah sab'ah umpamanya, bagus bacaan Al-Qur'annya. Allah akan ganti dengan yang lain. Istabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum. Ini pun prinsip yang harus kita ingat-ingat, pegang. Bahwasanya dakwah milik Allah, Allah SWT yang akan menjalankannya terus, memilih siapa di antara kita yang berhak ya, untuk Allah jadikan sebagai pengemban dakwah ya, orang-orang yang berjalan di atas al-haq ya, sehingga banyak meminta kepada Allah SWT untuk dijadikan tentara-tentara Allah ya, untuk dijadikan golongan Allah. Fa inna juddana lahumul ghalibun, sungguhnya tentara-tentara kami kata Allah, mereka yang akan menang ya. Ulaika hizbullah ala inna hizbullah yang muflihun, mereka itulah adalah tentara-tentara Allah, kelompok-kelompok Allah. Dan kelompok-kelompok Allah ini mereka orang-orang yang akan beruntung. Ini diantara sekian prinsip-prinsip yang ada yang disampaikan. Untuk lebih ini untuk bisa dengarkan rekaman-rekamannya yang sudah disebar, rekaman-rekamannya. Barakallahu fikum.